Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd. Ikhwani fi din ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Telah kita jelaskan tadi malam seputar berbagai macam upaya yang dilakukan oleh kaum musyrikin untuk mencegah dan menghalangi dakwah Nabi serta menghalangi manusia dari mendengarkan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara yang telah kita sebutkan adalah melakukan berbagai macam bentuk ejekan dan olok-olokan. Kemudian yang kedua, tidak memberi kesempatan kepada manusia untuk mendengarkan Nabi menyampaikan dakwahnya. Dan yang ketiga, menyebarkan berbagai macam syubhat dan tuduhan-tuduhan dusta tentang pribadi Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan telah kita sebutkan beberapa contoh ucapan mereka. Kemudian Asy-Syaikh melanjutkan rahimahullahu taala, dan terkadang pula mereka menyatakan tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau tertimpa oleh sejenis dari penyakit gila. Sejenis dari penyakit gila sehingga beliau mengkhayalkan makna-makna, lalu beliau menyusunnya pada kalimat-kalimat indah dan menarik. Berkhayal. Sebagaimana yang disusun oleh para penyair. Ucapan-ucapan indah yang disusun oleh para penyair. Sehingga dia ini adalah tukang syair dan ucapannya adalah syair. Maka Allah subhanahu wa ta'ala kemudian membantah ucapan mereka tersebut dalam surah Asy-Syu'ara ayat 224 sampai 226. وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ. Dan syu'ara, para tukang syair, yang mengikuti mereka adalah orang-orang yang sesat. Tidakkah engkau lihat bahwa mereka itu mengembara di setiap lembah, para penyair-penyair tersebut, dan bahwa mereka mengucapkan sesuatu yang tidak mereka lakukan. Mereka mengucapkan sesuatu yang tidak mereka lakukan. Maka ini adalah tiga kekhususan yang para penyair tersebut bersifat dengannya. Satu, yattabi'uhumul ghawun, mereka diikuti oleh orang-orang yang sesat. Yang kedua, annahum fi kulli wadin yahimun, di setiap lembah mereka mengembara. Dan yang ketiga, wa annahum yaquluna ma la yaf'alun, mereka mengucapkan apa yang tidak mereka lakukan. Ini para tukang syair. Wala tujadu wahidatun minha fin nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tiga sifat ini tidak didapati satu pun ada pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang mengikuti beliau adalah orang-orang yang mendapatkan hidayah, orang-orang yang bertakwa, para salihun, salih dalam agamanya, salih dalam akhlaknya, salih dalam perbuatannya, salih dalam tindakan dan muamalahnya. Ini para pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma'ruf di tengah-tengah mereka. Bagaimana sifat yang luar biasa yang ada pada diri Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala an, ma'ruf. Kejujuran, kedermawanan, akhlak yang mulia dan segala macamnya. Karena Abu Bakar sudah berteman lama dengan Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam sebelum menjadi nabi. Nah, sebagaimana pula barakallahu fikum, tidak didapatkan sedikit pun kesesatan dari segala macam keadaan mereka. Ini para pengikutnya. Dan dia tidak mengembara di lembah-lembah kesana kemari, tidak jelas. Sebagaimana yang biasa dilakukan oleh para tukang syair, mengembara di setiap lembah. Bahkan yang dia lakukan adalah yang dilakukan Nabi alaihi salatu wassalam, berdakwah kepada Rabbun Wahid, kepada Rabb yang Maha Tunggal, mengajak kepada satu agama, kepada satu jalan, Siratal Mustaqim. Dan beliau alaihi salatu wassalam tidak mengucapkan kecuali apa yang beliau amalkan, dan tidak mengamalkan kecuali apa yang beliau ucapkan. Lantas, apakah mungkin bisa dikatakan yang dia ucapkan adalah syair dari para tukang syair? Di mana posisi mereka untuk kemudian disandingkan, disamakan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau Nabi diserupakan dengan para penyair tersebut? Sungguh sangat tidak. Akal menolaknya. Yang keempat, perdebatan yang selalu mereka upayakan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada tiga perkara yang dianggap aneh dan asing sekali oleh kaum musyrikin. Dan ketiga perkara itulah sebagai dasar perselisihan yang terjadi antara mereka dengan kaum muslimin dalam urusan agama. Tiga perkara tersebut adalah masalah tauhid, yang kedua masalah ar-risalah, dan yang ketiga al-ba'thu ba'dal maut, kebangkitan setelah kematian. Maka mereka selalu mendebat dan menjidal Nabi sallallahu alaihi wasallam seputar permasalahan ini. Kemudian beliau rinci. Adapun masalah kebangkitan setelah mati, maka tidak ada yang muncul dari mereka tatkala setiap nabi menyampaikan kepada mereka tentang urusan al-ba'ats, kebangkitan, bahwa manusia akan dibangkitkan setelah meninggalnya untuk mempertanggungjawabkan amalan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kecuali yang ada adalah mereka heran dan menganggap aneh. Ini sesuatu yang mustahil. Ini sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Mereka menyatakan Allah abadikan di dalam Al-Quran dalam surah As-Saffat ayat 16-17. A'idha mitna wa kunna turaban wa idhaman a'inna lamab'uthun. Awa aba'unal awwalun. Apakah ketika kami telah mati dan menjadi tanah, dan tulang belulang juga sudah hancur, lalu kami akan dibangkitkan? Seperti itu pulakah yang akan terjadi kepada orang-orang dahulu dari ayah-ayah kami? Mereka menganggap itu mustahil. Oleh karena itu mereka menyatakan dalam surah Qaf ayat yang ketiga, "Dzalika raj'um ba'id." Itu pengembalian yang tidak mungkin. Tidak mungkin manusia akan dibangkitkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka juga menyatakan, Allah sebutkan dalam surah Saba ayat 7 dan 8, "Hal nadullukum ala rajulin yunabbi'ukum idza muzziqtum kullu mumazzaq innakum lafi khalqin jadid. Aftara 'ala Allahi kadziban am bihi jinnah. Maukah aku tunjukkan kalian kepada seorang laki-laki yang ia menyampaikan kabar kepada kalian bahwa tatkala kalian telah hancur sehancur-hancurnya, bahwa kalian akan diciptakan kembali dalam ciptaan yang baru, yakni dibangkitkan oleh Allah. Dia telah membuat kedustaan tentang Allah, atau dia tertimpa oleh penyakit gila." Naam. Wa qala qailuhum, berkata seorang di antara mereka, "Amutu thumma bu'ith thumma husyir. Hadithu khurafah ya umma Amr." Aku mati kemudian dibangkitkan kemudian dikumpulkan. Ini cerita khurafat wahai ummu Amr. Demikian mereka menyatakan itu. Dan sungguh Allah Azza wa Jalla telah membantah kedustaan mereka dan pengingkaran mereka tersebut dengan berbagai macam bentuk bantahan. Di mana mereka menyaksikan di dunia ini, ini tinjauan secara logika, dalil akli yang sangat sesuai dengan hikmah bahwa manusia mesti akan dibangkitkan kembali oleh Allah setelah kematiannya. Mereka sendiri menyaksikan di dunia ini ada orang zalim yang mati sebelum ia mendapatkan balasan atas kezalimannya. Enak, sekian lama umurnya berlaku zalim kepada manusia, mati tidak ada balasan apapun yang ia dapatkan. Orang yang terzalimi banyak yang mati tanpa ia bisa mengambil haknya dari orang yang menzaliminya. Sebagaimana orang yang baik dan saleh mati sebelum ia mendapatkan balasan kebaikan dari kesalehannya. Orang yang jahat juga seperti itu, mati sebelum ia mendapatkan hukuman atas keburukannya. Kalau kemudian tidak ada yang namanya kebangkitan setelah kematian, yang dengan itu seorang yang zalim akan dihukum atas kezalimannya dan orang yang berbuat baik diberi balasan atas kesalehannya, disiksa orang yang jahat atas kejahatannya, berarti tidak ada bedanya kalau begitu dua golongan ini. Sangat bagus kalau barakallahu fikum diterapkan saja istilah hukum rimba. Mending itu yang diterapkan. Karena tidak ada balasan apapun yang akan ada, yang terjadi nantinya. Tidak punya harta, tidak punya uang, silakan mencuri. Tidak ada balasan. Sulit makan, ada kesempatan, sudah ambil semaunya. Gak ada balasan. Mau rela kita barakallahu fikum dengan berbagai macam syariat yang berat untuk kita tanggung, jihad, harus pergi salat, harus puasa menahan lapar dan dahaga, terus tidak ada balasan, tidak ada kebangkitan, mending tidak usah. Akal ini menolaknya barakallahu fikum. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sehingga berarti dua golongan ini sama, tidak ada bedanya. Sehingga akhirnya orang zalim dan jahat akan menjadi orang yang paling berbahagia daripada orang yang terzalimi, daripada orang yang muhsin taqi, orang yang baik dan bertakwa. Wa hadza ghair ma'qul itlaqan. Maka Syekh menyatakan ini tidak masuk akal secara mutlak. Tidak masuk akal. Dan bukan termasuk bentuk keadilan. Dan tidak pernah akan tergambar Allah subhanahu wa ta'ala membangun aturan di antara hambanya seperti gambaran kezaliman dan kerusakan tadi. Tidak mungkin. Oleh karena itu barakallahu fikum, Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan di dalam Al-Quran, dalam surah Al-Qalam 35-36, afanaja'alul muslimina kal mujrimin, apakah kami akan menjadikan orang muslim sama seperti para pendosa dan durhaka? Malakum kaifa tahkumun, tidak. Bagaimana bisa kalian menghukumi seperti itu, bahwa sama orang yang muslim dengan orang yang berdosa? Tidak sama. Allah juga sebutkan dalam surah Al-Jathiyah ayat ke-21. Am hasiba alladhina ijtarahu as-sayyi'at an naj'alahum kalladhina amanu wa 'amilus solihati sawa mahyahum wa mamatuhum sa'a ma yahkumun. Apakah orang yang berbuat kejelekan itu mengira dan menyangka kami akan menjadikan mereka seperti orang-orang beriman dan beramal saleh, kehidupan dan kematian mereka sama? Betapa buruknya kalian menghukumi. Tidak sama. Kemudian barakallahu fikum, sebagaimana pula Allah Azza wa Jalla membantah dari sisi akal dalam surah An-Nazi'at ayat ke-27, A antum ashaddu khalqan amis sama'u banaha? Apakah penciptaan kalian wahai manusia lebih besar dibandingkan langit? Allah telah membangunnya. Mereka menganggap mustahil kita dibangkitkan kembali oleh Allah. Allah telah menciptakan makhluk yang besar berupa langit. Apakah kalian merasa penciptaan kalian lebih besar dibandingkan langit? Yang kecil itu lebih mudah bagi Allah subhanahu wa ta'ala menurut sangkaan kita. Meskipun tidak ada bedanya bagi Allah besar kecil. Awal penciptaan atau pengulangannya sama saja. Allah juga sebutkan dalam surah Al-Ahqaf ayat ke-33. Awalam yarau annallaha alladhi khalaqas samawati wal arda wa lam ya'ya bi khalqihinna biqadirin ala an yuhyiyal mauta bala innahu ala kulli syai'in qadir. Tidakkah mereka lihat bahwa Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan langit dan bumi, dan tidak sulit bagi Allah penciptaannya. Allah maha mampu untuk menghidupkan orang yang telah mati. Sungguh Allah subhanahu wa ta'ala kuasa atas segala sesuatu. Juga Allah sebutkan dalam surah Al-Waqi'ah ayat 62. Walaqad alimtumun nasyatal ula falawla tadhakkarun. Kalian sungguh telah tahu penciptaan yang pertama. Allah ciptakan kita pertama kali. Dan ini mereka tidak menolak dan tidak mengingkari kaum musyrikin mengimani Allah sebagai pencipta. Allah sebagai pemberi rizki, pengatur alam semesta yang memiliki arsy yang agung, semua sifat rububiyah Allah mereka akui. Lah kalian alimtumun nasyatal ula, kalian tahu penciptaan pertama. Falaula tadzakkarun, kenapa anda ingat lagi kepada penciptaan yang pertama itu, bahwa ketika Allah akan bangkitkan kita kembali juga mudah bagi Allah. Kenapa tidak ingat, kenapa lupa? Ikhwani fiddin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dan juga Allah sebutkan dalam suratul Anbiya ayat 108, kama bada'na awwala khalqin nu'iduhu wa'dan 'alaina inna kunna fa'ilin. Sebagaimana kami mulai awal penciptaan kalian, akan kami ulang kembali. Sebagai janji yang benar dari kami, kami benar-benar akan melakukannya. Dan juga beberapa ayat yang disebutkan oleh Asy-Syaikh rahimahullahu taala. Maka Allah bantah. Wa amma risalatun nabi, adapun risalah nabi yang mereka anggap aneh, asing bagi mereka. Kenapa kok bisa dia menjadi rasul? Maka di tengah-tengah mereka ada syubhat bersamaan dengan pengakuan mereka tentang kejujuran Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sifat amanah beliau dan kesalehan serta takwanya berada pada puncaknya. Mereka tahu itu. Tapi kenapa kemudian mereka menolak ketika Nabi menyampaikan kepada mereka bahwa Allah telah mengangkatnya menjadi Nabi dan Rasul? Hal itu dikarenakan karena mereka meyakini bahwa yang namanya kenabian dan kerasulan itu sesuatu yang paling besar yang diberikan kepada manusia. Kalau ada sebuah karunia yang diberikan kepada manusia, tidak ada apapun yang melebihi besarnya karunia ketika manusia itu diangkat menjadi nabi dan rasul. Itu puncak tertingginya kemuliaan manusia, menjadi nabi dan rasul. Mereka yakin itu. Naam. Sehingga kata mereka, manusia tidak mungkin akan menjadi rasul. Dan rasul tidak akan mungkin datang dari manusia atau dari kalangan manusia. Itu sebatas akidah mereka. Maka tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam mengumumkan kenabian dan kerasulannya dan mengajak mereka kepada iman, mereka menjadi heran dan takjub. Kata mereka, barakallahu fikum, Allah sebutkan dalam surah Al-Furqan ayat yang ketujuh, wa qalu ma li hadzal rasul ya'kulu at-ta'ama wa yamshi fil aswaq. Ada apa dengan rasul ini? Dia makan makanan dan berjalan di pasar-pasar. Masa rasul kayak gini? Rasul kok makan? Rasul kok bolak-balik ke pasar? Tak mungkin yang namanya rasul itu makan. Tak mungkin rasul itu bolak-balik pasar mencari sesuap nasi. Berarti itu malaikat. Ikhwan fi din ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dan juga Allah sebutkan dalam surah Qaf ayat yang kedua, bal ajibu an ja'ahum mundhirum minhum faqala al kafiruna hadza syai'un ajib. Bahkan mereka merasa aneh tatkala datang kepada mereka pemberi peringatan dan berkatalah orang kafir itu, ini sesuatu yang aneh. Dan mereka menyatakan pula dalam surah Al-An'am ayat ke-91, ma anzalallahu ala basyarin min syai. Allah tidak menurunkan apapun kepada manusia dari wahyu. Mereka ini lupa bahwa mereka telah mengakui kenabian dan kerasulan nabi-nabi sebelumnya. Mereka mengakui kerasulan Nabiullah Ibrahim, Nabiullah Musa, dan mereka dari kalangan dan jenis manusia. Tapi kenapa kemudian tatkala Rasul mengabarkan kepada mereka kenabian dan kerasulannya, mereka menyatakan tidak mungkin dari kalangan manusia Rasul itu. Kok bisa Rasul itu makan? Kok bisa bolak-balik pasar? Ikhwan fiddin azzakumullah. Maka Allah subhanahu wa ta'ala membatalkan akidah mereka tersebut. Allah bantah. Dalam surah Al-An'am ayat ke-91. Qul, katakan wahai Muhammad. Man anzalal kitab alladhi ja'a bihi Musa nuran wa hudan linnas. Siapakah yang telah menurunkan Alkitab yang dibawa oleh Musa sebagai cahaya dan hidayah bagi manusia? Karena mereka, kenapa Allah sebutkan nama Nabiullah Musa? Karena mereka benar-benar mengakui dakwah dan risalah atau nubuah dan risalah Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Dan mengisahkan kepada mereka kisah-kisah para nabi dan rasul. Dan apa yang terjadi antara para nabi itu dengan kaumnya dari berbagai macam perdebatan-perdebatan. Sudah ada tentang kisah-kisah para rasul. Sebagaimana pula kaum dari para rasul itu dalam rangka mengingkari kerasulannya, mereka menyatakan, in antum illa basyarum mithluna. Itu Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Kalian ini tidak lain kecuali manusia sama seperti kami. Ungkapan umat-umat dari Rasul yang terdahulu. Allah sebutkan dalam surah Ibrahim ayat 10-11. Qalat lahum rusuluhum. In nahnu illa basyarum mislukum. Walakinallaha yamunnu ala man yasha'u min ibadihi. Berkatalah para rasul mereka, kami tidak lain kecuali manusia seperti kalian. Tetapi Allah memberikan karunia kepada orang yang Dia kehendaki dari hamba-hambanya. Allah berikan karunia kerasulan. Sehingga para nabi dan rasul seluruhnya manusia. Adapun kalau sekiranya Rasul itu seorang malaikat, sekiranya ini, sekiranya Rasul itu malaikat, maka tidak akan bisa memenuhi tujuan kerasulan dan tidak akan bisa tercapai kemaslahatan. Karena manusia tidak akan sanggup untuk meniru malaikat. Malaikat itu tidak makan, tidak minum. Terus kalau kita disyariatkan mencontoh malaikat, tidak makan, tidak minum, berapa lama kita bertahan? Semua mampus. Nah, malaikat itu bisa terbang, punya sayap. Kita mau ngapain kalau mau mencontoh dan meniru malaikat? maka tujuan risalah dan kemaslahatan benar-benar tidak akan tercapai sekiranya Allah Azza wa Jalla mengirim Rasul dari kalangan malaikat. Nah, tetapi syubhat itu masih tetap bercokol di pikiran mereka. Sebagaimana Allah katakan dalam surah Al-An'am ayat ke-9, "Walau ja'alnahu malakan laja'alnahu rajulan walalabasna 'alaihim ma yalbisun." Seandainya kami jadikan rasul itu malaikat dari kalangan malaikat, akan kami jadikan dia juga laki-laki dari manusia, dan tetap akan kami jadikan mereka ragu sesuatu yang mereka telah ragu dengannya. Kemudian Syekh menyatakan, barakallahu fikum, tinggal satu alania, insyaAllah kita cukupkan. Ketika kaum musyrikin, mereka mengakui tentang Ibrahim, Ismail, dan Musa, mereka mengakui kerasulan dari orang-orang tersebut. Mereka adalah para rasul wa kanu basyaran, dan mereka juga manusia. Kalau mereka telah benar-benar mengakui perkara tersebut, kerasulan Ibrahim, Ismail, Musa alaihimussalatu wassalam, maka sebenarnya mereka tidak punya celah, tidak punya peluang dan kesempatan untuk tetap berada pada syubhat yang ada dalam pikiran mereka. Kenapa kok bisa rasul itu dari malaikat? Nah, mestinya seperti itu. Mereka sudah tidak punya celah lagi untuk menolak kerasulan Nabi Muhammad. Tapi ternyata walakinnahum abdu syubhatan ukhra, mereka memunculkan syubhat yang lain, di mana mereka menyatakan, apakah Allah tidak mendapati lagi manusia yang lain untuk mengemban risalahnya selain daripada anak yatim dan miskin ini? Apa tidak ada orang lain? Kok si miskin dan si yatim ini? Nah, Allah tidak akan mungkin membiarkan para pembesar, para bangsawan yang terhormat dari Quraisy dan Thaqif, kalau sekiranya Allah akan mengangkat seorang rasul, deretan nama-nama besar dari Quraisy dan Thaqif ada, apakah Allah sudah tidak menemukan manusia satupun lagi untuk mengemban risalahnya selain daripada si yatim dan si miskin itu? Ini Rasulullah alaihi salatu wassalam. Allah katakan di dalam Al-Quran, وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ. Dan mereka menyatakan, kenapa tidak diturunkan Al-Quran ini kepada seorang laki-laki dari dua qaryah, Quraisy dan Thaqif, dari qaryah yang besar? Qala ta'ala raddan alaihim, maka Allah menyatakan sebagai bantahan kepada mereka, ahum yaqsimuna rahmata rabbik, apakah mereka yang membagi rahmat Tuhanmu? Kalian pengennya harus dari Quraisy, harus dari Thaqif. Kenapa kok harus si miskin dan itu? Terus apa kalian yang punya hak untuk membagi rahmat Allah subhanahu wa ta'ala? Allah bantah. Ahum yaqsimuna rahmata rabbik. Ya'ni anna al-wahya wal-qur'ana wal-nubuwata wal-risala rahmatun minallah. yang namanya wahyu, Al-Quran, kenabian, kerasulan, itu rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah maha tahu bagaimana dia membagi rahmatnya, di mana Allah subhanahu wa ta'ala meletakkannya, dan siapa yang Allah beri, siapa orang yang Allah cegah dan Allah halangi darinya, Allah maha tahu. Qala ta'ala, Allah katakan dalam surah Al-An'am ayat 124, Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah. Allah maha tahu di mana Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan, meletakkan, memberikan risalah kerasulannya kepada siapa yang ia kehendaki. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, inilah berbagai macam syubhat dan kejanggalan-kejanggalan pada diri mereka yang mereka menganggap aneh dan tidak mungkin Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah hamba yang dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menjadi rasulnya, menyampaikan risalah kepada manusia. Wallahu ta'ala alamis sawab. Ini yang bisa kita sampaikan, insyaallah kelanjutannya semoga Allah berikan kita kesempatan pada waktu-waktu berikutnya biidznillah ta'ala. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.